الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Hadirin ikhwatu iman, jemaah pengajian haji yang berbahagia. Insyaallah kita hanya tinggal beberapa hari lagi. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Tentu saja kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan, lebih khusus persiapan mental, bagaimana kita memanfaatkan peluang dan kesempatan bulan suci Ramadan menjadi bulan keuntungan bagi kita. Hadirin sekalian, dalam memulai perintah saum, Allah dengan memanggil di Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu. Dan lebih dahulu, yaitu dengan menggunakan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Tidak semuanya perintah dalam Al-Quran di awal